السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali bertemu di dalam rubrik Serambi Nabawi. Salawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda semua berada? Mudah-mudahan Anda sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kekuatan untuk istiqomah melaksanakan perintah-perintahnya dan juga menjauhi larangan-larangannya. Melanjutkan kajian kitab Tanwirul Masalik, kitab yang ditulis oleh Profesor Dr. Mustafa Dib sebagai penjelasan singkat sekaligus pendalilan atas kitab Umdatus Salik wa Uddatun Nasik yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Naqib Al-Misri Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Masih di dalam pembahasan Kitabus Shalah bab tentang salat Jumat. Ibnu Naqib rahimahullahu taala berkata, "Wa syartuhuma, dan syarat dua khutbah di dalam salat Jumat itu yang pertama at-taharatu dan yang kedua was-sitaratu." Ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Yaitu orang yang berkhutbah haruslah dalam kondisi taharah, yaitu suci. Ya, begitupun haruslah dalam kondisi menutup auratnya dengan sempurna. Dalilnya sudah kita bahas bahwasanya para ulama mengatakan bahwa dua khutbah adalah pengganti dari dua salat atau dua rakaat salat zuhur. Oleh karenanya, apa yang berlaku di dalam sholat berlaku pula di dalam khutbah. Dan juga sebagian ulama berpendapat bahwasanya kenapa disyaratkan bersuci, karena di antara kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau selesai berkhutbah, beliau langsung memimpin sholat. Ya. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah. Lalu Ibnu Naqib berkata, wa wuqu'uhuma fi waqti az-zuhur. Dua khutbah itu harus dilakukan di waktu zuhur. Ini sudah kita bahas. Qabla shalah, dan dilakukan juga sebelum salat. Ini pun tentunya sudah maklum ya para pemirsa Niaga TV bahwa khutbah dulu dua kali, barulah setelahnya melaksanakan salat Jumat dua rakaat. Kemudian syarat yang selanjutnya, yang pertama tadi at-taharah, yang kedua as-sitarah, yang ketiga wuku'uhuma fi waqti zuhur, dilakukan di waktu zuhur, yang keempat dilakukan qabla shalah, dan yang kelima adalah wal qiyamu fihima, bahwa dua khutbah itu haruslah dikerjakan dalam kondisi berdiri. Ya, berdiri, tidak boleh duduk ya, kecuali memang kondisi tertentu, kondisi ada uzur atau darurat dan lain sebagainya. Dalilnya ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, yaitu surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-10 di mana Allah tabaraka wa taala berfirman, wa tarakuka qa'ima, dan mereka meninggalkanmu dalam kondisi berdiri. Artinya bahwa Nabi sedang berkhutbah, kemudian berbarengan dengan beliau khutbah datang rombongan dagang dari negeri Syam, yang membawa barang dagangan, kemudian sebagian sahabat keluar dari masjid, watarokuka qaima, meninggalkan engkau sedang berdiri. Berdiri di sini maksudnya kata para ulama adalah sedang khutbah. Maka ini menjadi dalil bahwa khutbah itu adalah disampaikan dengan berdiri. Dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Deep terkait dengan ayat yang tadi kita bacakan Al-Jumu'ah ayat 10, ya, dikatakan wal ijma'u 'ala annaha nazalat fi khutbatin nabi. Para ulama sepakat bahwa ayat ini turun terkait dengan khutbahnya Nabi yaumal jumu'ati, pada hari Jumat. Wa ja'a fi hadis Jabir ibni Samurah radhiyallahu ta'ala anhu, ya, faman nabba'aka annahu kana yakhthubu jalisan faqad kadhib. Kata Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, barang siapa yang mengabarkan kepadamu bahwasanya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dalam kondisi duduk, maka dia faqad kadzaba, ya, maka dia sudah berdusta, maka dia sudah berbohong. Hadis riwayat Imam Muslim. Jabir berkata sallaitu ma'ahu aktsara min alfai shalah, padahal aku sholat bersama Nabi lebih dari 2000 sholat. Artinya tidak pernah sekalipun Nabi menyampaikan khutbah dalam kondisi duduk. Begitupun para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang bernama Ka'ab ibni Ujrah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa suatu ketika beliau dakhalal masjid, masuk ke dalam masjid, wa Abdurrahman ibnu Ummil Hakam yakhthubu qa'idan, dan saat itu beliau melihat seseorang yang bernama Abdurrahman ibnu Ummi Hakam sedang berkhutbah dalam kondisi duduk. Faqala, maka Ka'ab ibni Ujrah yang merupakan sahabat Nabi berkata, unzuru ila hadzal khabith yakhthubu qa'idan, lihatlah ini orang yang apa disebut khabith, yaitu orang yang keji, ya, bagaimana dia khutbah dalam kondisi qa'idan duduk, padahal Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima, ya, artinya sahabat ini mengingkari perbuatan seseorang yang melaksanakan khutbah Jumat dalam kondisi duduk, yang ini menurut sahabat Jabir ibni Ujrah, menurut sahabat Ka'ab ibni Ujrah adalah menyelisihi firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-10. Para pemirsa Niaga TV rahimani wa rahimakumullah, yang pertama at-taharah, yang kedua as-sitarah menutup aurat, yang ketiga, keduanya dilaksanakan di waktu zuhur, keduanya dilaksanakan sebelum sholat, keduanya dilaksanakan dengan berdiri. Sudah lima syaratnya. Kita memasuki syarat yang keenam, wal qu'udu bainahuma, duduk di antara keduanya. Ya, wajib duduk di antara keduanya. Mengomentari hal ini, Profesor Dr. Mustafa Deep hafizahullahu ta'ala berkata, Imam Muslim telah meriwayatkan dari Jabir ibni Samurah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, dahulu Nabi SAW menyampaikan dua kali khutbah dalam solat Jumat, yajlisu bainahuma, dan beliau duduk di antara dua khutbah tersebut. Yaqra'ul Qur'ana, beliau di dalam khutbah membaca Al-Qur'an, wa yudzakkiru an-nasa, dan beliau mengingatkan, memberikan tazkirah, ya, pengingat-pengingat untuk manusia. Begitupun telah meriwayatkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari sahabat yang mulia Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau bercerita, dulu Nabi SAW yakhthubu qa'iman, beliau berkhutbah dengan berdiri. Tumma yaq'udu, kemudian beliau duduk. Tumma yaqumu, kemudian beliau berdiri lagi. Kama taf'aluna al'an, sama seperti yang biasa kalian lakukan pada hari ini, kata sahabat yang mulia Abdullah ibni Umar. Lalu di sini Profesor Dr. Mustafa Dib memberikan catatan, wa yukhaffifu hadzal julus katsiran ma'at tumaninati fihi, dan hendaknya duduk di antara dua khutbah ini diringankan walaupun tetap harus tumaninah, jangan tergesa-gesa. Ya, wa aqalluhu miqdaru qawli subhanallah, paling minimal duduk di antara dua khutbah itu seukuran membaca subhanallah, dan yang paling sempurna seukuran membaca surah Al-Ikhlas, kata Profesor Dr. Mustafa Dib. Lalu dikatakan di sini syarat yang keenam adalah raf'us sauti, di dalam dua khutbah itu mengangkat suara, raf'us saut, atau mengeraskan suara. Bihaitsu yasma'uhu arba'una tan'aqidu bihimul jumu'ah, sehingga 40 orang yang hadir di sholat Jumat itu mendengar, yang mana dengan 40 orang itulah ya sah sholat Jumat dilaksanakan. Ya, kata Profesor Dr. Mustafa Dib, li'annahu la fa'idata fi hudurihim min ghairi sima', karena tidak ada faedah mereka hadir kalau tidak mendengar khutbah. Wal muradu sima'al arkan, dan yang dimaksud dengan mendengar adalah mendengar rukun-rukun. Ya, wal imamu minhum, dan imam adalah bagian dari mereka. Nah, berarti kita sudah selesai membahas tentang syarat-syaratnya ya. Tadi yang pertama adalah taharah, yang kedua menutup aurat, yang ketiga dilakukan di waktu zuhur, yang keempat dilakukan sebelum sholat, yang kelima dilakukan secara berdiri, baik khutbah pertama atau kedua, yang keenam adalah duduk di antara dua khutbah, dan yang ketujuh adalah mengangkat suara atau mengeraskan suara ketika menyampaikan khutbah. Kita sekarang para pemirsa Niaga TV rahimakumullah beralih kepada pembahasan selanjutnya, yaitu di sini Ibnu Naqib rahimahullahu rahmatan wasi'ah berkata, wa sunanuhuma, adapun sunnah-sunnah di dalam khutbah. Yang pertama, minbarun au maudhi'un 'alin, yaitu disunnahkan menyampaikan khutbah di atas mimbar, atau boleh juga di tempat yang tinggi. Di atas mimbar atau di tempat yang tinggi. Di sini dikatakan oleh Profesor Dr. Mustafa Dib, li'annal gharada musyahadatun nasi lil imam, karena tujuannya adalah agar manusia melihat imam. Wattamakkun min sima'i kalamihi, dan agar mereka bisa mendengar ucapan-ucapan imam tersebut. Fa idza kana ala minbar aw makanan murtafi'in kana ablagu fil i'lami wal wa'z, kalau berdiri di atas mimbar atau di atas tempat yang tinggi, ini lebih ablag, ya lebih sempurna ya terdengar, ya baik ketika menjelaskan sesuatu atau mengajarkan sesuatu. Walau khotaba min ghairi mimbarin la sahha dzalik, tapi kalaupun seandainya seseorang berkhutbah tidak di atas mimbar, sah. Ya, itu bukan sesuatu yang sifatnya rukun. Kama kana yaf'alun nabi qabla an yuj'al lahu mimbar, sebagaimana hal itu pernah dilakukan oleh nabi sebelum dibuatkan untuk beliau mimbar. Imam Bukhari rahimahullahu taala telah meriwayatkan dari sahabat yang mulia Jabir ibni Abdullah radhiyallahu taala anhuma, sesungguhnya nabi sallallahu alaihi wasallam berdiri pada hari Jumat di samping pohon kurma. Nabi berdiri di samping pohon kurma. Faqalatim ra'atun minal ansar, maka ada seorang wanita dari kalangan ansar yang berkata, ya Rasulullah, ala naj'al laka minbaran, ya Rasulullah, bagaimana menurutmu kalau kami buatkan untukmu mimbar? Maka Rasulullah menjawab, in syi'tum, kalau kalian berkehendak begitu silakan. Faja'alu lahu mimbaran, maka dibuatkan oleh mereka mimbar untuk Rasulullah. Falamma kana yaumal jumu'ati dufi'a ilal mimbar, maka saat itu Nabi di hari Jumat naik ke atas mimbar. Fasahat an-nakhlatu siyahas sabi, maka batang kurma yang tadinya biasa Nabi berkhutbah di sisinya menangis sebagaimana seorang bayi menangis. Kemudian Nabi turun dari atas mimbar, kemudian mendekap batang kurma tersebut. Ya, lalu Nabi menenangkan pohon kurma tersebut sambil berkata, "Kanat tabki ala ma kanat tasma'u minadz-dzikri indaha." Dia menangis ya, karena sebelum dibuat mimbar dia selalu mendengar zikir. Ya, aku selalu menyampaikan khutbah di sisinya. Artinya setelah dia pindah, setelah Nabi pindah naik ke atas mimbar, maka batang kurma itu menangis karena ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih, riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Ini sunnah yang pertama ya, yaitu khutbah, baik khutbah pertama ataupun kedua, hendaknya dilakukan di atas mimbar. Adapun sunnah yang kedua, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, an yusallima idza dakhala wa idza sa'ida. Hendaknya seorang khatib, seorang yang menyampaikan khutbah, dia mengucapkan salam apabila dia masuk ke dalam masjid, misalnya dia melewati orang-orang yang ada di shof yang pertama, atau dia keluar dari ruangan, dia mengucapkan salam. Begitupun dia mengucapkan salam apabila dia naik ke atas mimbar. Hal ini berdasarkan riwayat Ibnu Majah, begitupun riwayat Al-Baihaqi dari sahabat Jabir radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza sa'idal mimbar sallama. Nabi itu apabila naik mimbar beliau mengucapkan salam. Imam Al-Baihaqi meriwayatkan dari Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dana min mimbarihi yaumal jumu'ah sallama ala man indahu minal julus. Nabi kalau mendekat ke mimbarnya pada hari Jumat, Nabi mengucapkan salam kepada orang-orang yang duduk dekat mimbar. Fa idza sa'idal mimbara istaqbalan nasa biwajhihi tsumma sallama. Dan apabila Nabi sudah naik ke atas mimbar, lalu beliau menghadap kepada manusia, beliau pun kembali mengucapkan salam. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah, begitu pun diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi. Di sini Profesor Dr. Mustafa Dib membawakan perkataan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab Al-Majmu'. Apa kata Imam An-Nawawi? Apabila imam mengucapkan salam, maka wajib atas orang-orang yang mendengar menjawab salam tersebut. Wa huwa fardu kifayatin. Dan menjawab salam hukumnya adalah fardu kifayah kassalami fi baqil mawadhi. Sebagaimana menjawab salam di dalam kesempatan yang lain selain khutbah. Artinya mau di khutbah ataupun di luar khutbah, menjawab salam kata Imam An-Nawawi adalah fardu kifayah. Nah, itu yang kedua ya para pemirsa Niaga TV. Yang pertama di atas mimbar, yang kedua adalah mengucapkan salam apabila akan menuju mimbar dan akan naik ke atas mimbar. Kemudian yang ketiga adalah wayajlisu hatta yu'adzin. Ya. Au yu'adzan. Ya, au hatta yu'adzin. Dan disunnahkan bagi orang yang menyampaikan khutbah duduk sampai selesainya azan. Artinya dia tidak berdiri. Kalaupun mau berdiri tidak masalah, tapi kalau dia duduk ketika dikumandangkan azan itu adalah sunnah. Berdasarkan riwayat dari Sa'ib Ibni Yazid radhiyallahu taala anhu berkata, "Kana nida'u yaumal jumu'ah awwaluhu idza jalasal imam alal mimbar." Azan yang pertama apabila imam duduk di atas mimbar pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitupun di zaman Abi Bakar, begitupun di zaman Umar. Maka di zaman Utsman radhiyallahu taala an, dan manusia semakin banyak yang masuk Islam dan tinggal di kota Madinah, ditambahkan azan yang ketiga di pasar Zaura. Kata para ulama, azan yang ketiga ini dilakukan sebelum masuknya waktu zuhur untuk mengingatkan kaum muslimin yang ada di pasar Zaura agar mereka bersiap-siap untuk melaksanakan sholat Jumat. Hadisnya adalah sahih, riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Dalam riwayat Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma berkata, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dua khutbah kana yajlisu idza sa'idal mimbara hatta yafrugu. Ya, dan Nabi itu duduk apabila sudah di atas mimbar sampai muazin selesai. Ya, summa yaqumu fayakhthubu. Apabila muazin sudah selesai azan, Nabi berdiri lalu berkhutbah. Summa yajlisu fala yatakallam, kemudian Nabi duduk tidak bicara. Summa yaqumu fayakhthubu, lalu Nabi berdiri lagi lalu beliau berkhutbah yang kedua. Hadis riwayat Imam Abu Daud. Itu sunnah yang kedua ya, sunnah yang ketiga, mohon maaf. Sunnah pertama di atas mimbar, sunnah kedua mengucapkan salam ketika mendekati mimbar dan ketika naik, yang ketiga adalah duduk sampai muazin selesai azan. Adapun sunnah yang keempat adalah ya'tamidu ala saifin au qausin au ason. Hendaknya orang yang menyampaikan khutbah di atas mimbar, ya mereka bertumpu, ya bertumpu atas pedang, atau bertumpu atas busur, atau bertumpu atas tongkat. Jadi sambil dia berdiri di atas mimbar, bertumpu memegang pedang, boleh, atau memegang busur panah, boleh, atau memegang tongkat pun, boleh. Hal ini sebagaimana riwayat dari Imam Abu Daud dan yang lainnya, dari Shu'aib ibn Zuraik At-Ta'ifi. Ia berkata bahwa satu ketika aku duduk bersama seorang laki-laki yang pernah bertemu dengan Rasulullah. Artinya dia adalah seorang sahabat Rasulullah yang bernama Al-Hakam ibn Huzn Al-Kulafi radhiyallahu ta'ala an. Maka laki-laki ini bercerita bahwasanya suatu ketika dia salat bersama Rasulullah, salat Jumat. Ya, syahidna fihal jumu'ah ma'a Rasulillah, kami pernah salat Jumat bersama Rasul. Faqama mutawakkian ala ason au qausin, dan kami lihat Nabi berdiri bertumpu kepada tongkat atau busur, ya. Fahamidallah, maka kami melihat Nabi memuji Allah, memuliakan Allah, ya, dengan kalimat yang ringan, kalimat yang baik, kalimat yang penuh dengan keberkahan. Lalu Nabi berkata, ya ayuhan nas, wahai manusia, innakum lan tutiqu, kalian tidak akan sanggup, kullama amartum bih, semua yang aku perintahkan atas kalian, walakin saddidu wa abshiru, tetapi berusahalah, ya, mendekat, ya, mendekatlah, berusaha mendekat melaksanakan semua perintah perintahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ingin kita garis bawahi adalah Nabi bertumpu kepada tongkat atau bertumpu kepada busur panah. Itu disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir di antara sunnah-sunnah ketika mimbar adalah menghadapkan seluruh tubuhnya ke arah jamaah. Jadi wajah kita ini ketika khutbah kita hadapkan full, kita hadapkan seluruhnya, baik ketika khutbah pertama ataupun khutbah kedua menghadap para hadirin, ya. Hal ini berdasarkan riwayat Imam At-Tirmidzi dari sahabat yang bernama Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu berkata, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza stawa 'alal mimbar, apabila beliau berdiri tegak di atas mimbar, istaqbalnahu biwujuhina, Nabi menghadapkan dirinya ke hadapan kami, ya. Hadis ini riwayat Imam At-Tirmidzi. Wallahu a'lam bissawab, ma'asyiral muslimin. Ternyata masih panjang pembahasan tentang sholat Jumat ini. Allah, kita masih bertemu mungkin 2 atau 3 pertemuan lagi sebelum kita menyelesaikan bab tentang sholat Jumat. Jangan kemana-mana, kita kembali setelah selingan berikut ini. Telah melayani dan membantu lebih dari 60 ribu pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo sudah menjadi produk kebanggaan Indonesia untuk memperlancar dan memudahkan para pengusaha, UMKM, dan masyarakat. Toko Mesin Maxindo menyediakan berbagai macam mesin yang menunjang usaha dan ekonomi Indonesia. Saatnya Anda mengunjungi Toko Mesin Maxindo. Dapatkan segala jenis mesin yang akan memperlancar dan memudahkan usaha serta pekerjaan Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. bisnis lebih prospek dan menguntungkan. Toko Mesin Maxindo telah membantu mengembangkan bisnis di seluruh Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Dengan menghadirkan mesin-mesin penunjang industri yang berkualitas, Mesin Maxindo telah teruji, digunakan oleh ribuan pengusaha di seluruh Indonesia dengan aneka macam jenis mesin yang dapat disesuaikan pada kebutuhan usaha, menggunakan teknologi termutakhir dan didukung oleh layanan after sales service di lebih dari 15 cabang yang tersebar di seluruh Nusantara. Mesin Big Smoker MKS PLS 002 dari Maxindo untuk kebutuhan memasak berbagai jenis makanan seperti ikan, ayam, daging, dan masih banyak lagi dengan teknik pengasapan, dengan proses masak yang lebih mudah, lebih higienis, dan makanan dapat matang diasapkan secara sempurna. Terbuat dari material berkualitas yang awet dan food grade, desain elegan dan mudah dipindah tempatkan pada berbagai skala usaha. Terdiri dari 2 tingkat smoke chamber yang dapat digunakan untuk mengasapkan lebih dari 1 jenis makanan dalam sekali proses. Masing-masing chamber dilengkapi dengan tungku pengasapan, dilengkapi dengan fitur ventilasi dan juga termometer sehingga lebih mudah mengontrol suhu masak di dalam chamber. Mudah digunakan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses. Waqur rabbi zidni ilma. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa natubu ilaih. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Man yahdihillah falamudillalah wa man yudlil falahadiyalah wa ba'd. Para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, di kesempatan yang kedua kembali kami mengundang para pemirsa Niaga TV menggunakan dua layanan kami, ada layanan telepon dan ada juga layanan pesan singkat di nomor yang tentunya sudah kami tampilkan di layar kaca para pemirsa. Kita mulai dari pesan singkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah anak dari saudara bapak, baik saudara yang perempuan atau laki-laki mahram? Syukran. Bukan ya. Jadi saudara bapak, berarti kan saudara bapak itu paman kita. Ya, paman kita, baik paman yang baik itu saudara yang lebih tua, di Indonesia biasa disebut dengan uak, atau saudara orang tua kita yang lebih muda, itu disebut dengan paman atau bibi misalnya ya. Itu kalau mereka punya anak, itu bukan mahram ya, bukan mahram. Allah alam bis. Artinya boleh saling menikah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya pernah membaca umur kita 63 tahun di dunia menurut perhitungan akhirat sama dengan 1,5 jam. Lalu bagaimana puluhan tahun mengerjakan amal soleh berarti sedikit sekali amal, atau bagaimana? Pertanyaan kedua, sahkah wudunya bila membasuh hidung tidak sampai ke dalam sekali, karena saya tidak bisa. Yang pertama ya, tentunya seorang hamba ya yang yakin dengan kehidupan akhirat, dia memaksimalkan umur yang Allah berikan kepada dia, kesempatan yang Allah berikan kepada dia untuk memperbanyak amal ibadah ya. Dia perbanyak amal ibadah, dia perbanyak amal soleh ya, khususnya rukun-rukun Islam yang 5 itu ya, terutama adalah salat, zakat, puasa dan haji, dia perbaiki, dia sempurnakan. Ya, kehidupan kita di dunia ini sangatlah singkat ya. Tetapi perjalanan yang singkat ini mudah-mudahan kalau kita isi dengan amal-amal ibadah, mudah-mudahan menjadi sebab datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, di mana dengannya pahala amal ibadah kita dilipat gandakan, walaupun sedikit mudah-mudahan pahalanya jadi banyak, dan juga mudah-mudahan menjadi sebab kita mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dikatakan inna a'mara ummati ma baina 60 wa 70 wa qalla man yatajawazu. Umur umatku itu adalah antara 60 sampai dengan 70 tahun kata Nabi, dan sedikit di antara mereka yang melampaui usia tersebut. Ya, oleh karenanya hendaknya kita senantiasa waspada, senantiasa bertakwa dan mengisi hari-hari kita dengan hal-hal yang bermanfaat dan menghindari hal-hal yang sia-sia. Adapun masalah wudu, ya, para ulama berbeda pendapat apa hukumnya memasukkan air ke dalam hidung, ya, apa hukumnya memasukkan air ke dalam hidung. Allah alam bisawab, yang pernah kita bahas dalam pembahasan sebelumnya, bahwa memasukkan air ke dalam hidung adalah sunnah menurut pendapat yang lebih kuat, ya, walaupun permasalahan ini adalah permasalahan yang diperdebatkan oleh para ulama. Allah alam bisawab. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Ana izin bertanya bagaimana cara mensucikan hati. Ya, tentunya mensucikan hati ya dengan membersihkan kotoran-kotoran yang ada di dalam hati. Apa saja itu kotoran yang ada dalam hati? Banyak, ya. Misalnya diantaranya adalah kesombongan, ya. Bagaimana kita bisa menghilangkan kesombongan di dalam hati kita? Ya, kesombongan ini penyakit yang sangat berbahaya. Ya, dalam hadisnya dikatakan Nabi bersabda fa innallaha, Allah katakan man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Allah mengharamkan surga, atau Allah akan memasukkan ke dalam neraka man kana fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Siapa yang di hatinya ada setitik dari kesombongan. Oleh karena kesombongan ini salah satu penyakit yang berbahaya yang harus kita bersihkan. Bagaimana kita bisa menekan sifat sombong tersebut? Banyak hal yang bisa kita lakukan. Misalnya dengan menghadirkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, keagungan, kemuliaan, kesempurnaan Allah. Begitupun dengan mengetahui betapa buruknya dosa sombong, ya. Dikatakan dalam hadis al-kibru ridai wal azamatu izari. Ya man naza'ani fihima, ya, kesombongan itu adalah selendangku, lalu keagungan itu adalah sarungku, siapa yang ingin merebutnya dariku aku lemparkan dia ke dalam api neraka. Artinya kita harus tahu betapa besar ancaman terhadap orang-orang yang sombong, ya. Begitupun kita berusaha mengenal diri kita, ya, bahwa siapa diri kita, dari mana kita ini hanyalah makhluk yang lemah. Ya, makhluk yang dimuliakan oleh manusia bukan sebenarnya karena kita mulia, tetapi lebih karena Allah Tabaraka wa Ta'ala menutup aib-aib kita. Itu harus kita bangun dalam diri kita, ya, bahwa sebenarnya bukan karena kita mulia, tetapi karena Allah menutup aib, ya, menutup celah, menutup kekurangan yang ada pada diri kita, sehingga barangkali orang lain berprasangka bahwa kita ini baik. Dan itu jangan menjadikan kita sombong, tapi menjadikan kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah alam bisa. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Hamba Allah dari Pekalongan. Bolehkah ustazah memberikan tausiahnya di hadapan perempuan dan laki-laki? Allah alam bisawab, ya, selama menjaga batasan-batasan syariat, menggunakan pakaian yang bagus, artinya bagus di sini pakaian yang syar'i, ya, maksud saya menggunakan pakaian yang syar'i yang menutup aurat dengan sempurna, tidak menampakkan bagian tubuh yang harus ditutup, lalu aman dari fitnah, suaranya juga tidak melambai-lambai tetapi suaranya tegas, ya, maka ini yang kita tahu bahwa dahulu para sahabat mereka mendatangi Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha, begitupun para tabi'in, ya, mereka mendatangi Ummul Mukminin Aisyah dan para sahabiat yang lainnya, ya, seperti seorang istri Nabi yang terkenal keilmuannya, ada ibunda kita Aisyah, ada juga misalnya Ummi Salamah yang banyak meriwayatkan hadis dan lain sebagainya. Allah alam bisawab. Assalamualaikum. Belum terdengar suaranya. Saya tidak mendengar suara dengan jelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ibu. Yang contoh maksudnya diharamkan untuk surga. Kata-kata. Mohon maaf Ibu, saya tidak mendengar dengan jelas. Mohon maaf Ibu, Ibu boleh bergeser posisinya karena sepertinya sinyalnya kurang bagus. Ibu boleh bergeser, sepertinya sinyal handphonenya kurang bagus sehingga. Hello. Ya. Saya mau bertanya. Orang yang maksudnya yang sombong diharamkan masuk surga. Iya. Lanjut, orang yang sombong tidak masuk. Alhamdulillah anak saya dari lulus SMS itu termasuk orang sombong. Alhamdulillah saya sudah. Tidak jelas ya. Alhamdulillah. Saya sudah lulus SMS. Sudah lulus SMS. Saya sudah apa Ibu? SMS. PNS. Sudah lulus PNS apa sih PNS dan sudah negeri apa itu termasuk apa sih? Baik. Seseorang mengatakan dirinya sudah PNS, pegawai negeri sipil. Ini anak alhamdulillah baik, itu saja Ibu. Ya udah, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya belum tentu dia sombong ya. Kalau dia hanya ingin mengatakan bahwa dia sudah diterima lulus, itu tidak sombong ya. Alhamdulillah saya sudah diterima jadi PNS. Sampai di situ enggak ada masalah. Ya, hanya sekedar mengabarkan saja ya bahwa saya alhamdulillah dikasih kemudahan diterima jadi PNS misalnya. Sampai situ belum tentu dia sombong. Sama kalau saya ditanya dari mana? Tadi habis alhamdulillah baru dari Niaga TV kajian. Sampai di situ apakah disebut sombong? Ya belum tentu juga. Ya saya hanya mengabarkan bahwa saya baru pulang dari Niaga TV. Dari mana Pak? Itu saya baru pulang sholat zuhur. Gak salah, ya kan mengabari saja. Toh sholat zuhurnya sudah berlalu. Yang jadi masalah adalah ketika saya sholat zuhur, lalu ada orang yang mendekat kepada saya, lalu saya perbagus sholat saya, saya perbagus suara, saya perpanjang bacaannya untuk dikatakan sholat saya khusyuk, ini gak boleh. Itu apa namanya riya ya bisa. Allah alam bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi itu sudah dibaca. Di sebelah kanan atau kiri sajadah imam tak mimbar di khutbah di dalam masjid. Saya belum paham. Ustaz, di sebelah kanan atau kiri sajadah imam letak mimbar khutbah dalam masjid. Nah, tentunya fleksibel artinya ya silahkan mau di kanan atau di kiri ya. Tapi umumnya kita lihat ya imam di kiri dia menghadap kiblat dan di kanan mimbarnya biasanya itu yang umum kita lihat. Posisi duduk pada rakaat kedua terakhir dalam sholat dianjurkan duduk ibtiros tawarruk. Silahkan kalau di mazhab Imam Syafi'i duduk tasyahud akhir if tawarruk ya. Kalau di mazhab Imam Syafi'i yang pernah kita bahas sebelumnya duduk tahiyat akhir mau sholat yang satu rokaat atau sholat yang dua rokaat mau sholat yang tiga rokaat, kalau duduk tahiyat akhir itu duduknya tawarruk. Dan kalau dalam sholat itu ada duduk tahiyat awal, maka duduknya adalah iftirash ya, sebagaimana sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suara Bapak dikeraskan, Pak, mohon maaf. Fokus ke telepon dan suaranya dikeraskan. Assalamualaikum. Ya, silakan langsung saja, Pak. Gini, Tad, mau tanya masalah ini. Ada yang pulang dari ibadah haji, ngasih hadiah kepada saya, yang berupa sajadah, kain surban ya, surban dan makanan yang lainnya. Baik. Yang saya tanyakan itu, kain surban itu apakah disunatkan untuk dipakai ada atau gimana, Tad? Baik, itu saja, Pak. Iya, Tad. Baik. Kalau khair. Allah alam bisawab ya, tentunya kalau kita diberikan hadiah oleh seseorang ya, apalagi dia pulang dari haji ya, kita bersyukur, kita berterima kasih atas pemberian tersebut, dan akan lebih baik kalau kita pakai. Karena sesuatu yang dihadiahkan kepada kita, kemudian kita pakai, itu akan menjadikan orang lain itu senang. Ya, idkhalus surur fi qalbi akhika sadaqah. Memasukkan kebahagiaan ke dalam hati saudaramu itu adalah sedekah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan memakai sorban ketika sholat tentunya bagus ya, ini bagian daripada perhiasan ya. Rasulullah, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu khudzu zinatakum inda kulli masjid. Ya wahai orang-orang yang beriman, pakailah perhiasan kalian, pakaian kalian ya yang bagus, yang rapi setiap kali kalian masuk masjid. Dan memakai sorban itu bagus ya, itu bagian dari apa namanya, sebagai bentuk apa kerapihan, apa sebagai bentuk apa namanya ya, hiasan juga ketika kita melaksanakan ibadah sholat. Allah alam bisawab. Assalamualaikum. Ya. Nanya nih Ustaz, ini tentang bacaan sholat witir. Kita kan dianjurkan sholat witir itu bacaannya hanya bacaan ayatnya apa tuh, yang kedua ketiga tuh apa tuh Ustaz, bacaan sholat witir itu atau sholat sunat rawatib. Baik Ibu. Begini, yang sholatnya yang bacaannya lupa ya. Baik Ibu. Kuliah ayung takbirun, misalnya kan seharusnya kan kuliah ayung takbirun, dia di sunah dianjurkan gitu ya. Misalnya sholat rawatib maghrib gitu ya. Tapi tiba-tiba kita tuh lupa baca surah yang lain. Di pertengahan kita baru ingat dianjurkan itu, lalu kita rubah bacaan ayatnya gitu ke kuliah ayung takbirun. Apakah boleh seperti itu? Baik. Belum selesai yang tadi itu udah kita rubah gitu. Baik. Pertanyaan selanjutnya. Yang kedua, Ustaz, tentang katakannya kita diharuskan banyak-banyak membaca doa Nabi Yunus ya. Doa Nabi Yunus. Nah, terus katanya kan di situ kan ada artinya sebenarnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Terus ada ibu-ibu tuh katanya dia tuh kan waktu itu sering membaca doa itu. Terus dia enggak tahu artinya, tapi setelah dia tahu kayaknya ada nyesal baca doa itu karena menyebutkan dia zalim gitu. Bagaimana itu Ustaz? Baik, itu saja Ibu. Iya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah alam bisawab, yang pertama ya, hendaknya kalau kita sudah memulai membaca satu surat, jangan diputus. Ya, jangan diputus, lanjutkan dulu sampai selesai, baru setelah itu kalaupun kita ingin menambahkan dengan surat yang lain, tidak masalah. Ya, tetapi sekali lagi jangan kita putus di pertengahan. Ya, kita baca dulu dengan sempurna, ya. Semua ayat Quran itu mulia, tentunya kita harus muliakan. Ya, baca sampai sempurna, lalu setelah itu kalaupun kita ingin menambah dengan surat yang lain, tidak masalah. Yang kedua, ya, doanya Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, ada seseorang yang mengamalkannya, ketika tahu artinya dia tidak lagi mengamalkan. Kenapa tidak lagi mengamalkan? Ini doa yang bagus. Ya kan, tapi Ustaz, kita di situ mengaku sebagai orang yang zalim. ya manusia itu potensi untuk melakukan kezalimannya tinggi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an ya, wa kana zaluman jahula. Manusia itu zalim, sangat zalim lagi jahul. Jahil ya. Jadi potensi kita melakukan kezaliman itu besar. Apa itu kezaliman? Kata para ulama, yaitu seorang manusia melakukan kesalahan dalam kondisi dia tahu bahwa itu kesalahan. Oleh karenanya Allah berpesan kepada Nabi Adam, wala taqrab hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Jangan kamu dekati pohon ini kan pengetahuan, jangan kamu dekati pohon ini, itu pengetahuan, fatakuna minaz zalimin. Kalau kamu sudah tahu enggak boleh, kamu tetap melanggar, kamu orang zalim. Dan itu sering terjadi pada diri kita sebagai manusia, bahwa kita melanggar sesuatu yang kita tahu bahwa itu tidak boleh menurut agama. Maka kita berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, atau doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allah alam bis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Apakah ada bacaan khusus ketika muazin menyerahkan tongkat pada imam khutbah Jumat? Yang saya tahu tidak ada. Ya, yang saya tahu tidak ada. Allah alam bis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Apakah khatib juga dianjurkan berdoa ketika dia duduk sejenak setelah selesai khutbah pertama? Allah alam bisawab ya, sebatas yang tadi kita bacakan dari hadis-hadis Nabi, kita tidak mendapatkan hal itu. Dan beliau berkata hanya duduk sejenak sebagai pemisah antara khutbah pertama dan khutbah yang kedua. Minimal kata beliau membaca seukuran subhanallah, dan sempurnanya seukuran membaca surah Al-Ikhlas. Tapi kalaupun ingin diisi dengan doa, maka tidak masalah. Berapa banyak tangga jenjang mimbar yang dianjurkan untuk khutbah Jumat, Idul Adha, dan yang lainnya? Yang kita lihat dari riwayat itu tiga ya. Bahwa mimbar Nabi itu tangganya terdiri dari tiga tangga. Kita berdoa dalam khutbah kedua Jumat, apakah khatib dianjurkan mengangkat tangannya ketika berdoa? Ya, disebutkan dalam riwayat mengangkat telunjuknya seperti ini ya. Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahyahi minhum wal amwat ya, dan selanjutnya dalam kondisi Nabi mengangkat jari telunjuknya mengarah ke langit. Allah alam bissawab. Pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Katanya niat sholat tidak boleh dilafazkan, sedangkan saya pernah dengar katanya kalau dalam hati tidak bisa pak pakai bahasa Arab. Jadi apa yang harus kita baca dan bagaimana caranya? Ulama beda pendapat ya. Ulama berbeda pendapat tentang masalah talafuz bin niyah ya, talafuz bin niyah. Walaupun ya seandainya pun penanya ya yang bertanya meyakini apa namanya. Seandainya yang bertanya yakin bahwa pendapat yang paling kuat itu adalah tidak perlu melapaskan, ya dia berniat dengan hati. Bagaimana cara berniat dengan hati? Ya menghadirkan niat, ya Allah saya mau sholat zuhur, ya Allah saya mau sholat asar berjamaah, ya Allah saya mau sholat qadha maghrib atau qadha isya. Atau kalau dia bisa bahasa Arab tidak masalah juga, dia katakan dalam hatinya dengan bahasa Arab. Ya, seandainya dia ingin bahasa Arab misalnya ya, atau dia ingin bahasa Indonesia, silahkan. Yang pasti dia harus menghadirkan niat di dalam hatinya, dan itu wajib. Kata para ulama, siapa yang niat dengan hati tanpa lisan sah, tapi siapa yang niat dengan lisan tapi dia tidak niat di hati tidak sah. Allah alam bisa. Apa yang bisa kita jadikan filter biar kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk? Ya tentunya filter utama adalah Quran dan hadis. Ya Quran menjelaskan apa yang baik dan buruk. Yang kedua adalah hadis Nabi. Hadis Nabi pun menjadi penjelas mana yang baik dan mana yang buruk. Setelah itu nanti ada yang namanya kata Nabi al-imanu idza sarratka hasanatuka ya wasa'atka sayi'atuka. Iman itu adalah ketika engkau merasa bahagia melakukan kebaikan dan sedih melakukan keburukan. Dalam riwayat Nabi berkata bahwa keburukan itu adalah sesuatu yang membuat haka fi sodrika, membuat hatimu gundah, membuat hatimu gelisah. ya wa karihta an yattali alaihi annas, dan engkau malu ketika dilihat oleh manusia. Allah alam bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Katanya dalam sholat setiap pergerakan mengucapkan takbir. Bagaimana kalau kita bangkit dari ruku? Ya kecuali bangkit dari ruku. Ya, dalam riwayat yang sahih, Nabi itu ketika naik dan turun mengucapkan takbir. Ya kecuali ruku. Ya mengucapkan sami Allahu liman hamid. Allah alam bisa. Baik. Setelah anak pernah hamil di luar nikah, setelah anak itu lahir, anak menikah lagi dengan suami anak. Yang jadi pertanyaan, apakah anak-anak tetap menjadi bapak dari suami anak? Apakah anak-anak tetap menjadi bapak dari suami? Ini suami ya, menjadi bapak dari anak. Mungkin maksudnya begitu. Ya bapak secara biologis, ya tetapi secara syariat, ya kata para ulama itu tidak dinisbatkan kepada ayah yang tidak sah, ya. Dia memang ayahnya secara biologis, tetapi tidak secara syariat, ya. Tidak secara syariat, anak itu tidak dinisbatkan. Maka tidak bisa jadi wali, putus apa namanya warisnya. Saya pernah baca fatwa dari MUI, ya. Kalaupun warisnya putus, tetapi hendaknya diberikan wasiat harta, wasiat, ya. Tidak mendapatkan warisan, tapi mendapatkan wasiat harta. Allah alam bissawab. Dan bertobat, ya. Bertobat dengan tobat dan nasuha. Sebelum Bapak lanjutkan, harus dikecilkan dulu televisinya Bapak, volumenya. Ya, sudah. Baik Ibu, silahkan Ibu. Halo, ya, Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu. Ya, ini saya mau tanya. Saya ini kan habis kesusahan anak saya meninggal. Itu bagaimana caranya untuk mengirim doa supaya sampai di alam barzah sana. Yang kedua, anak saya, menantu saya itu kan punya apa ya, adat itu ada 40 hari, 7 hari, 100 hari. Itu bagaimana Ustaz saya untuk menghadapi masalah seperti itu cara menghadapinya kepada menantu saya itu gimana caranya saya sudah supaya tidak bid'ah gitu loh. Baik. Itu yang ketiga Pak Ustaz, gimana misalnya saya bisa korban gitu ya, anak saya yang meninggal itu bisa nggak Ustaz kalau saya kirimi supaya nyampe di alam barzah sana? Ya udah Pak Ustaz, makasih ya. Assalamualaikum. Barakallahu fiik Ibu, mudah-mudahan Allah berikan Ibu pahala yang besar atas ujian yang Ibu hadapi, ya. Mudah-mudahan Allah lipat gandakan pahala kesabaran Ibu, ya. Allah berikan Ibu apa namanya kekuatan, keikhlasan atas wafatnya orang yang Ibu cintai, ya. Dan mudah-mudahan kelak Ibu dipertemukan lagi dengan anak di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabb. Yang kedua, ya semua doa insya Allah akan sampai Ibu, ya. Tidak ada doa-doa tertentu, ya. Semua doa yang dipanjatkan oleh Ibu dengan niat yang tulus, dengan cara yang benar, insya Allah akan sampai. Maka doakanlah doa-doa yang baik, ya, untuk anak itu. Kalau Ibu bisa pakai bahasa Arab, misalnya Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, atau doa yang lain misalnya Allahumma rfa' darajatahu fil il, Allahumma gfir lahu warfa' darajatahu fil illiyin misalnya, atau doa-doa yang lain, ya. Ibu silahkan doa, ya. Kalaupun Ibu tidak bisa dengan bahasa Arab, tidak masalah juga Ibu berdoa dengan apa namanya bahasa Indonesia atau dengan bahasa yang Ibu mampu, ya. Allah berfirman, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku kabulkan. Di situ tidak ada batasan dengan bahasa apa kita berdoa, tapi Allah memberikan lapangan, ya, keluasan untuk kita. Dan Allah Maha mengetahui, tentunya Allah mengetahui doa hamba-hambanya, dan Allah itu adalah dekat dengan kita. Ya, mudah-mudahan, ya, doa-doa Ibu sampai kepada beliau, ya, rahimahullahu rahmatan wasiah. Yang kedua, masalah apa istilahnya tahlilan atau apa, ya, harus kita sampaikan dengan cara yang baik, ya harus kita sampaikan dengan cara yang benar. Mohon maaf, kami tidak melakukan acara tersebut ya. Kalau kita lihat hari ini sampai ada yang minjam uang ya. Saya kadang mendapatkan apa namanya semacam apa cerita curhat orang bilangnya, cerita Ustadz itu ada tetangga kami sampai minjam uang 5 juta sekian juta sampai menggadai motor untuk bisa mengadakan acara apa namanya tahlil atau acara ketujuh hari berturut-turut. Tentunya ini satu tradisi yang menurut saya sangat membebankan sahibul musibah ya. Sahibul musibah ini menjadi tradisi yang membebankan. Padahal dalam ajaran agama orang yang dapat musibah itu bukan memberi, tapi seharusnya diberikan pelipur lara. Baik itu kita berikan makanan, minuman, hiburan ya. Dalam hadis Nabi berkata, "Isna'u li ala Ja'far ta'am." Ya, buatkan makanan untuk keluarganya Ja'far, karena sekarang keluarga Ja'far itu sedang dapat musibah yang besar ya. Dan tugas ibu hanya menyampaikan, menjelaskan masalah nanti keluarga atau tadi ibu bilang menantu atau siapa itu mau atau tidak ya, itu di luar kemampuan kita ya. Kita menyampaikan, kita menjelaskan, kita menyampaikan apa namanya mauqif atau sikap kita, menyampaikan pandangan kita. Setelah itu ya tentunya kita pun kadang tidak bisa memaksa ya, memaksa apa namanya pemahaman kita. Adapun masalah kurban tadi, apakah boleh kurban diniatkan untuk orang yang sudah wafat ya? Ulama beda pendapat, tapi yang sudah kita bahas di dalam kitab ini ya, kitab Mazhab Syafi'i, bahwa tidak boleh menghususkan kurban untuk orang yang sudah wafat. Ya, tidak boleh menghususkan kurban untuk orang yang sudah wafat. Lalu bagaimana? Saya kan ingin bersedekah. Ya sudah, bersedekah saja, tidak perlu dalam bentuk kurban. Ya, kata Imam Syafi'i, Imam Nawawi, sedekah untuk orang yang meninggal adalah sesuatu yang bermanfaat dan akan sampai kepadanya menurut kesepakatan para ulama. Allah alam bissawab. Yang bermanfaat ya, dan akan sampai ya kepadanya. Ini mau Pak. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ini mau nambah. Ini soal yang tadi untuk apa itu? Assalamualaikum Pak Ustaz. Untuk masalah yang suara TV-nya dikecilkan dulu Ibu, jadi menumpuk suaranya. Mohon maaf. Sudah. Hai, ya, ini tadi kan menantu saya itu percaya sama 40 hari, 100 hari itu Pak Ustaz. Misalnya saya itu membantu, misalnya membantu keuangan untuk hari untuk diadakannya tahlil itu boleh enggak gitu ya? Saya tanya itu Pak Ustaz. Baik, gitu. Itu saja Ibu. Oh Ibu. Ya, untuk masalah kurban tadi. Baik. Ini kan saya misalnya kurban, saya keluarga sama suami. Terus anak saya kan meninggal, itu enggak boleh enggak boleh dicantumkan berarti. Iya, ya udah. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Iya, masalah kurban tadi sudah jelas ya. Ulama beda pendapat dan kalau di mazhab Imam Syafi'i itu tidak diperbolehkan. Tetapi masih ada jalur-jalur yang lain, misalnya jalur sedekah atas nama orang yang sudah meninggal, kita sumbang uang, sejumlah uang ke masjid atau ke anak yatim, kita niatkan pahalanya untuk orang yang sudah meninggal, itu bisa, ya itu bisa. Adapun tadi masalah acara tadi 7 hari, 40 hari, ya kalau memang ibu sudah yakin bahwa itu tidak ada ajarannya dalam Islam, tidak ada sunnahnya atau contohnya dari Nabi, begitupun para sahabat ya, maka ya tidak perlu kita apa namanya ikut serta menyumbang dan lain sebagainya. Itu menurut saya seperti itu ya. Kalau memang kita yakin bahwa pendapat yang paling kuat bahwa hal itu adalah perkara yang baru dalam agama yang tidak diajarkan, tidak dicontohkan oleh Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tentunya kita tidak tolong menolong dalam melakukan sesuatu yang menyelisihi sunnahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahu a'lam bishawab. Baik, para pemirsa Niaga TV, barangkali ini yang bisa kita bahas. Masih banyak sebenarnya pertanyaan yang masuk dari pesan singkat, tapi karena waktu yang terbatas, Allah kita bacakan di kesempatan yang lain. Mudah-mudahan Allah berikan kita semua keikhlasan, ilmu yang bermanfaat dan istiqomah dalam mencari ilmu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.